tanah Ambon sudah jauh. Oleh sio, sio sayangnya. Jika ada sumur di ladang, beta minta menumpang mandi. Jika beta berumur panjang, beta ingin bertemu lagi. Oleh sio sayangnya, rasa sayang sayangnya. Rame-rame mata cingge. Oleh sio, sio sayangnya. Mawar merekah indah, tapi sakit ditusuk duri. Meski hidup